Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 268. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Maka orang yang tiada padanya pokok ma'rifah atau pokok pengenalan Allah Ta'ala, niscaya tiada baginya harapan pada cahaya tersebut. Maka kekalah dia seperti orang yang seumpama dia dalam kegelapan, yang tiada jalan keluar daripadanya. Bahkan keadaan mereka sebagai kegelapan di laut yang dalam, dipukul gelombang demi gelombang, di atasnya awan gelap, dan kegelapan itu bertindih-tindih. Apa yang tersebut ini sesuai dengan bunyi ayat 40 dari surat An-Nur. Adapun selain itu, dari ma'rifah-ma'rifah yang lain, maka sebagian daripadanya tiada mempunyai faedah sama sekali. Seperti mengenal pantun, keturunan-keturunan orang-orang Arab, dan lainnya. Sebagian daripadanya bermanfaat pada menolong mengenal atau ma'rifah Allah Ta'ala. Seperti mengetahui bahwa Arab, tafsir, fikih, dan hadis. Maka mengetahui bahasa Arab itu menolong kepada mengetahui tafsir Al-Quran. Dan mengetahui tafsir itu menolong kepada mengetahui apa yang dalam Al-Quran. Dari cara ibadah dan amal yang akan memfaedahkan pembersihan jiwa. Dan mengetahui jalan pembersihan jiwa itu memfaedahkan persiapan jiwa untuk menerima hidayah atau petunjuk. Kepada mengenal atau ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah. Qad aflaha man zakkaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Surat Asy-Syams ayat 9. Allah azza wa jalla berfirman. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Maka adalah jumlah ma'rifah-ma'rifah ini sebagai jalan atau wasilah kepada meyakini ma'rifah atau mengenal Allah Ta'ala. Sesungguhnya, kesempurnaan itu pada mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya dan af'alnya, dan terkandung di dalamnya semua ma'rifah yang meliputi dengan segala yang ada atau al-mawjudat, karena al-mawjudat itu semua adalah dari af'alnya. Maka siapa yang mengetahuinya, dari segi al-mawjudat itu af'al Allah Ta'ala. Dan dari segi terikatnya dengan kudrah, iradah, dan hikmah. Maka itu adalah termasuk dari kesempurnaan ma'rifah atau mengenal Allah Ta'ala. Dan inilah hukum kesempurnaan ilmu yang telah kami sebutkan dahulu. Walaupun tidak layak dengan hukum kemegahan dan riya. Akan tetapi telah kami membentangkannya untuk kesempurnaan bagian-bagian kesempurnaan itu. Adapun kudrah, maka tak ada padanya kesempurnaan hakiki bagi hamba. Akan tetapi bagi hamba itu ilmu hakiki. Dan hamba itu tidak mempunyai kudrah hakiki. Dan sesungguhnya kudrah hakiki itu bagi Allah. Dan apa yang terjadi dari segala sesuatu di belakang iradah hamba, kudrah dan geraknya, maka itu terjadi dengan dijadikan oleh Allah Ta'ala. sebagaimana telah kami tegaskan pada kitab sabar dan syukur dan kitab tawakal dan pada berbagai tempat di rubuk yang melepaskan. Maka kesempurnaan ilmu itu kekal bersama hamba sesudah mati dan akan menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Adapun kesempurnaan kudrah itu, maka tidak benar hamba itu mempunyai kesempurnaan dari segi kudrah dibandingkan kepada masa sekarang. Dan kudrah itu jalan baginya kepada kesempurnaan ilmu. Seperti keselamatan dua kaki tangannya, kekuatan tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan, dan panca inderanya untuk mengetahui. Maka kekuatan ini adalah alat untuk menyampaikan kepada hakikat kesempurnaan ilmu. Kadang-kadang memerlukan pada kesempurnaan kekuatan ini kepada kemampuan atau kudrah dengan harta dan kemegahan untuk menyampaikan kepada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang demikian itu kepada kadar yang dimaklumi. Maka jikalau tidak dipakaikannya untuk menyampaikannya kepada makrifah keagungan Allah Ta'ala, maka tiadalah sekali-kali kebajikan padanya. Kecuali dari segi kelezatan yang sekarang, yang akan berlalu atau habis pada masa dekat. Dan siapa yang menyangka demikian itu suatu kesempurnaan, maka sesungguhnya dia itu bodoh. Maka makhluk, kebanyakannya binasa pada kesengsaraan kebodohan ini. Mereka itu menyangka bahwa kekuasaan atas tubuh manusia dengan paksaan marah, atas benda-benda harta dengan keluasan kekayaan, dan atas penghormatan dari hati manusia dengan meluasnya kemegahan itu suatu kesempurnaan. Maka manakala mereka berkeyakinan yang demikian, niscaya mereka mencintainya atau menyukainya. Manakala mereka mencintainya, niscaya mereka akan mencarinya. Dan manakala mereka mencarinya, niscaya mereka akan sibuk dengan yang demikian dan akan binasa. Lalu mereka melupakan kesempurnaan hakiki yang mewajibkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, yaitu ilmu dan kemerdekaan. Adapun ilmu, maka apa yang telah kami sebutkan dahulu dari makrifah atau mengenal Allah Ta'ala. Adapun kemerdekaan, maka yaitu kelepasan dari tawanan nafsu syahwat, dari kesusahan dunia, dan menguasainya dengan paksaan. Karena menyerupakan dengan malaikat-malaikat yang tidak dapat dilompati oleh nafsu syahwat dan tidak dikenakan oleh kemarahan, maka penolakan bekas-bekas nafsu syahwat dan kemarahan dari jiwa itu termasuk kesempurnaan yang menjadi sebagian sifat malaikat. Dan termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ialah mustahil berubah dan membekas padanya. Maka siapa yang berada lebih jauh dari perubahan dan pembekasan dengan hal-hal mendatang, niscaya adalah ia lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan ia lebih menyerupai dengan malaikat, dan kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi. Dan inilah kesempurnaan ketiga, selain kesempurnaan ilmu dan kekuasaan atau kudrah. Dan kami tidak membentangkan kesempurnaan ketiga itu pada bagian-bagian kesempurnaan, karena hakikatnya kembali kepada tidak dan kekurangan. Karena perubahan itu suatu kekurangan, karena kekurangan adalah ibarat dari tidak adanya sifat yang akan ada dan binasanya. Dan kebinasaan itu suatu kekurangan pada kelezatan dan pada sifat kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu tiga, kalau kita hitung. Tiada perubahan dengan nafsu syahwat dan tiada mematuhi kepada nafsu syahwat itu. Suatu kesempurnaan. Seperti kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kemerdekaan. Dan aku maksudkan ialah tiada perbudakan bagi nafsu syahwat dan kehendak sebab-sebab duniawi. Kesempurnaan kemampuan bagi hamba itu jalan kepada pengusahaan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kemerdekaan. Dan tiada jalan bagi yang demikian kepada pengusahaan kesempurnaan kemampuan yang terus ada sesudah matinya. Karena kemampuannya kepada benda-benda harta dan kepada penggunaan hati dan badan manusia akan terputus dengan kematian. Dari ma'rifah serta kemerdekaannya, tiada akan terus tiada dengan kematian. Akan tetapi, akan kekal sebagai kesempurnaan padanya dan jalan kepada kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka perhatikanlah bagaimana berputarnya orang-orang bodoh dan menelungkup atas mukanya sebagaimana telungkupnya orang-orang buta. Lalu mereka menghadapi kepada mencari kesempurnaan kemampuan dengan kemegahan dan harta. Dan itu kesempurnaan yang tiada akan selamat. Dan jika selamat, maka tiada akan kekal. Dan mereka berpaling dari kesempurnaan kemerdekaan dan ilmu, di mana apabila berhasil, niscaya akan abadi, yang tiada akan putus terputus-putus. Dan merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maka tidak sah lagi, tidak akan diringankan azab dari mereka. Mereka tiada akan ditolong, dan mereka tiada memahami firman Allah Ta'ala. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia wal-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Artinya, kekayaan dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia dan pekerjaan baik yang kekal lebih baik pahalanya pada sisi Tuhan engkau dan pengharapan yang lebih elok. Surat Al-Kahfi ayat 46. Maka ilmu dan kemerdekaan adalah sisa-sisa amalan yang baik yang akan kekal sebagai kesempurnaan pada jiwa. Harta dan kemegahan itu yang akan berlalu atau habis pada waktu yang dekat, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala, di mana Ia berfirman, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi. Artinya, perumpamaan kehidupan dunia ini ialah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh karenanya tanaman-tanaman bumi. Surat Yunus ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit atau awan, dan karenanya tumbuh-tumbuhan di bumi ini menjadi subur. Kemudian itu dia menjadi kering diterbangkan angin. Surat Al-Kahfi ayat 45. Tiap-tiap apa yang diterbangkan oleh angin kematian, maka adalah kembang kehidupan dunia. Dan tiap-tiap apa yang tidak diputuskan oleh kematian, maka adalah sisa amalan yang baik. Maka dengan ini, Anda telah mengetahui bahwa kesempurnaan kemampuan dengan harta dan kemegahan adalah kesempurnaan sangkaan atau bayangan. Tiada mempunyai dasar. Dan orang yang membataskan waktunya untuk mencarinya dan menyangka bahwa itu yang dimaksud, maka orang itu bodoh. Dan kepada yang demikian itulah diisyaratkan oleh Abu Thayyib al-Mutanabbi dengan madahnya. Orang yang menggunakan jamnya pada mengumpulkan harta karena takut papa, maka dia telah berbuat papa. kecuali sekedar dari harta dan kemegahan itu yang akan menyampaikan kepada kesempurnaan hakiki. Wahai Allah Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang yang Engkau beri taufik kepada kebajikan dan Engkau beri petunjuk dengan kasih sayang Engkau. Penjelasan. Apa yang dipuji dari kecintaan kemegahan dan apa yang dicela. Manakala Anda telah mengetahui bahwa arti kemegahan itu memiliki hati manusia dan menguasainya, maka hukumnya ialah hukum memiliki harta. Maka kemegahan itu menjadi suatu mata benda. Dari mata benda kehidupan dunia. Dan akan terputus dengan kematian. Seperti harta. Dan dunia itu tempat bercocok tanam bagi akhirat. Maka setiap yang dijadikan dalam dunia mungkin akan diambil daripadanya menjadi perbekalan bagi akhirat. Dan sebagaimana tidak boleh tidak daripada sedikit harta untuk keperluan makanan, minuman, dan pakaian. Maka tidak boleh tidak pula daripada sedikit kemegahan untuk keperluan penghidupan bersama makhluk. Dan manusia, sebagaimana ia tidak terlepas dari makanan yang akan dimakannya, lalu boleh ia menyukai makanan itu atau harta yang akan dibeli makanan itu. Maka seperti itu pula lah manusia itu tidak terlepas dari keperluan kepada pelayan yang akan melayaninya, teman yang akan menolongnya, guru yang akan menunjukkan jalan kepadanya, dan sultan atau penguasa yang akan menjaganya dan menolak daripadanya kedzaliman orang-orang jahat. Maka kecintaannya supaya ia mempunyai dalam hati pelayannya, teman yang akan mengajak pelayan itu kepada melayaninya, tidaklah tercela. Kecintaannya supaya ia mempunyai dalam hati temannya tempat yang akan membaikkan persahabatan dan pertolongannya, tidaklah tercela. Kecintaannya supaya ia mempunyai dalam hati gurunya tempat yang akan membaikkan petunjuk, pengajaran, dan ketolongannya, tidaklah tercela. Dan kecintaannya supaya ia mempunyai tempat dalam hati penguasaannya yang akan menggerakkan oleh yang demikian kepada penolakan kejahatan daripadanya, tidaklah tercela. Maka kemegahan itu sesungguhnya jalan kepada maksud seperti harta. Maka tiada perbedaan di antara kemegahan dan harta, selain bahwa pemastian pada ini akan membawa kepada tidaknya harta dan kemegahan itu dengan benda-bendanya yang menjadi kecintaannya. Akan tetapi, yang demikian itu berkedudukan sebagaimana kedudukan kecintaan manusia, bahwa mempunyai tempat buang air atau kakus di rumahnya. Karena ia memerlukan kepada tempat buang air itu untuk qadha hajatnya atau membuang air besar dan air kecil. Dan ia mengingini bahwa jikalau ia tidak memerlukan kepada qadha hajat, lalu ia tidak memerlukan kepada tempat buang air. Maka ini di atas pemastian tersebut. Ia tidak mencintai tempat buang air. Maka tiap-tiap apa yang dikehendaki untuk menyampaikan kepada yang dicintai, maka yang dicintai itulah yang dimaksud pencapaiannya. Perbedaan itu akan diperoleh dengan contoh yang lain, yaitu bahwa seorang laki-laki kadang-kadang mencintai istrinya dari segi bahwa ia dapat menolak sisa nafsu syahwatnya dengan istrinya itu, sebagaimana ia menolak ampas makanan dengan tempat buang air. Dan jikalau ia telah merasa cukup belanja nafsu syahwatnya, niscaya ia akan meninggalkan istrinya, sebagaimana kalau ia telah merasa cukup dengan qadha hajat, niscaya ia tiada akan masuk kamar buang air, dan ia tiada akan berkeliling padanya. Kadang-kadang manusia itu mencintai istrinya karena istri itu sendiri sebagai cintanya orang-orang yang asyik masuk. Dan jikalau ia telah merasa cukup nafsu sahwatnya, maka ia terus kekal menyertainya karena perkawinannya. Maka inilah yang dinamai cinta, tidak yang pertama tadi. Begitu pula kemegahan dan harta. Kadang-kadang salah satu dari keduanya itu dicintai di atas dua cara tersebut. Maka mencintainya untuk mencapai kepentingan-kepentingan tubuh dengan kemegahan dan harta itu tidak tercela. Dan mencintainya untuk demi kemegahan dan harta pada yang melampaui kepentingan badan dan keperluan itu adalah tercela. Akan tetapi orang yang bersifat demikian tidak akan dikatakan fasik dan maksiat selama kecintaannya itu tidak membawa kepada melakukan perbuatan maksiat. Dan selama tidak menyampaikannya kepada usaha tersebut dengan kedustaan, penipuan, dan mengerjakan perbuatan terlarang. Dan selama ia tidak sampai kepada usahanya itu dengan menggunakan ibadah keagamaan, maka sampainya kepada kemegahan dan harta dengan menggunakan ibadah keagamaan itu adalah penganiayaan kepada agama. Dan itu haram. Dan kepada yang demikian ditujukan arti riya yang terlarang sebagaimana akan diterangkan nanti. Kalau Anda berkata bahwa orang mencari kedudukan dan kemegahan pada hati gurunya, pelayannya, temannya, sultannya, dan orang yang ada hubungan urusan dengan dia itu diperbolehkan mutlak. Bagaimanapun adanya atau diperbolehkan kepada batas tertentu dengan cara tertentu, maka aku menjawab bahwa yang demikian itu dicari di atas tiga cara. Dua cara yang diperbolehkan dan satu cara yang dilarang. Adapun cara yang dilarang, maka yaitu bahwa ia mencari tegaknya kedudukan pada hati mereka dengan keyakinan mereka bahwa padanya ada suatu sifat atau kelebihan di mana ia tidak bersifat dengan sifat tersebut seperti ilmu, warok, dan keturunan atau nasab. Maka ia melahirkan kepada mereka itu bahwa ia orang Alawi atau keturunan Ali bin Abi Thalib, yakni bangsa Said, atau orang yang berilmu atau orang warok. Pada ia tidak seperti yang demikian. Maka ini adalah haram, karena yang demikian itu bohong dan penipuan, ada kalanya dengan perkataan atau dengan perbuatan. Adapun salah satu dari dua yang diperbolehkan ialah bahwa ia mencari kedudukan dengan suatu sifat atau kelebihan di mana ia bersifat dengan sifat tersebut. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam menurut apa yang diterangkan oleh Tuhan Rabbul Alamin. Qalat aini ala khazainil ardi inni hafidun alim. Artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Surat Yusuf, ayat 55. Yusuf alaihissalam itu mencari kedudukan pada hati pembesar Mesir dengan mengatakan bahwa ia pandai menjaga lagi berpengetahuan. Lalu pembesar Mesir itu memerlukan kepada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf itu benar pada perkataannya. Kedua, bahwa dicarinya atau diusahakannya penyembunyian suatu kekurangan dari kekurangan-kekurangan dan suatu perbuatan maksiat dari maksiat-maksiatnya sehingga tidak diketahui orang. Maka tidak hilanglah kedudukannya dengan yang demikian. Maka ini juga diperbolehkan. Karena menjaga penutupan atas perbuatan-perbuatan keji itu diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan merusaknya. Dan tidak diperbolehkan merusakkan penutupan itu dan melahirkan perbuatan kekejian. dan ini tidak ada padanya penipuan. Akan tetapi adalah menyumbat jalan untuk diketahui apa yang tidak ada pada faedah pada mengetahuinya. Seperti orang yang menyembunyikan dari sultan atau penguasa bahwa ia meminum khamar atau minuman yang memabukkan, dan tidak dikatakan padanya bahwa dia itu orang warok atau orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sesungguhnya katanya bahwa aku ini orang warok, itu penipuan, dan tidak ada pengakuannya dengan meminum tidaklah mengharuskan orang percaya bahwa dia itu orang warok. Akan tetapi perkataan itu mencegah untuk dapat diketahui bahwa dia itu meminum khamar. Termasuk dalam jumlah terlarang ialah membaguskan sholat di hadapan penguasa supaya baik kepercayaannya kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu riya atau memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain. Dan dia itu penipu. Karena agar orang menyangka bahwa dia termasuk orang-orang ikhlas lagi khusyuk karena Allah, dan itu adalah berbuat riya dengan apa yang dikerjakannya. Bagaimana maka dia menjadi orang yang ikhlas? Maka mencari kemegahan dengan jalan tersebut itu haram. Dan demikian juga dengan tiap-tiap perbuatan maksiat. Dan yang demikian itu berlaku sebagaimana berlakunya mengusahakan harta haram tanpa ada perbedaan. Dan sebagaimana tidak diperbolehkan ia memiliki harta orang lain dengan penipuan pada harganya atau pada lainnya, maka tidak diperbolehkan pula ia memiliki hati orang lain supaya mencintainya dengan pemalsuan dan penipuan. Sesungguhnya, memiliki hati orang itu lebih besar akibatnya daripada memiliki harta. Penjelasan. Sebab pada mencintai pujian dan sanjungan, senangnya jiwa dengan pujian, kecenderungan tabiat atau karakter manusia kepadanya, marahnya jiwa kepada celaan, dan larinya jiwa kepada celaan. Ketahuilah bahwa kecintaan atau kesukaan dipuji dan hati merasa tidak enak dengan pujian itu mempunyai 4 sebab. Sebab pertama, yaitu yang lebih kuat ialah perasaan jiwa dengan kesempurnaan. Sesungguhnya kami telah menerangkan bahwa kesempurnaan itu dicintai atau disukai orang. Dan tiap-tiap yang disukai, maka memperolehnya itu kesenangan. Manakala jiwa merasa dengan kesempurnaannya, niscaya ia merasa senang, bergerak, dan merasai enaknya atau lezatnya. Dan pujian itu merasakan kepada jiwa orang yang dipuji dengan kesempurnaannya. Sesungguhnya sifat, di mana dengan sifat itu memperoleh pujian, maka tidak terlepas. Ada kalanya sifat itu jelas terang atau sifat itu diragukan. Jikalau sifat itu jelas, terang lagi dirasakan, niscaya kelezatan dengan sifat tersebut adalah kurang. Akan tetapi, tidak terlepas dari kelezatan seperti pujian kepadanya, bahwa dia itu tinggi semampai putih warnanya. Ini adalah semacam kesempurnaan. Akan tetapi jiwa akan lupa daripadanya, lalu jiwa itu terlepas dari kelezatannya. Maka apabila jiwa itu merasakannya, niscaya tidaklah terlepas datangnya perasaan daripada datangnya kelezatan. Dan jika sifat itu termasuk yang datang kepadanya keraguan, maka kelezatan padanya adalah lebih besar. Seperti pujian kepadanya dengan kesempurnaan ilmu atau kesempurnaan warok atau dengan kebagusan mutlak. Maka sesungguhnya manusia kadang-kadang ia ragu pada kesempurnaan kebaikan, pada kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan waroknya. Dan ia ingin hilangnya keraguan itu dengan jadinya ia berkeyakinan. bahwa keadaannya tiada bandingan pada hal-hal yang tersebut di atas, karena jiwanya tenteram kepada yang demikian.